Sayang, opo koe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku rabakal luntur tresnoku. Tak coba lelek ni jenengmu sangku hatiku setenan nerang ngapusi isi tresno sliramu duko pujani hati nanging koe orang ngerti wis tak henti-henti mulai jepo saiki koe melenjani janji jari sehidup sama tinangin ngopo bukti koe medo tresno ku demi wedo alio ya wis ora popo insyaallah aku iso lilo mesembat kele seko uwes tadi bubur nangin tresno iki ora bakal luntur satanane aku iki pancen tresno awakmu ora ono liyane sing iso dadi penggantimu wes kanggo awakmu sing cocok ning atiku nganti rambutku putih hatimu ora bakal krungu mesembat kale sinten yen sampun makata sayang, opo kowe krungu jadi